بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Para ulama kita mengatakan tanda ilmu itu bermanfaat bagi diri seseorang dan bagi yang lainnya apabila dia amalkan ilmu tersebut. Jadi tanda ilmu itu nafi', bermanfaat apabila ilmu tersebut diamalkan. Sehingga ketika kita mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi', yaitu ilmu yang dengannya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ilmu itu bermanfaat sifatnya, atau kapan ilmu itu bermanfaat? Indak ya Fifi, kapan ilmu itu bermanfaat? Apabila ilmu itu diamalkan. Harun, kapan ilmu itu bermanfaat? Apabila ilmu itu diamalkan. Ayub, kapan ilmu itu bermanfaat? Kapan ilmu itu bermanfaat? Faiz, kapan ilmu itu bermanfaat? Bagaimana? Apabila ilmu itu diamalkan. Kapan ilmu itu bermanfaat? Endak ya Naam Ibnu Jasmar. Ketika ilmu itu diamalkan. Naam. Ini harus kita camkan baik-baik, bahwa ilmu itu nampak bermanfaat bagi seseorang apabila ilmu itu diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ubaid, siapa namanya imam penulis kitab? Mana Ubaid? Ah, Ubaid dengan siapa? Tio ya. Hampir sama karena bajunya sama. Taib. Hat Ubaid, ustaz salah lihat, ustaz lihatnya Tio dikira Ubaid. Naam Ubaid. Hat. Siapa penulis kitab? Farih, siapa penulis kitab? Siapa ya Farih? Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ibnu Nasir As-Sa'di. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. Karena kalau nanti tidak ditanya lalai, jadi terpaksa kita sekarang sering bertanya. Mudah-mudahan dapat pahala. Qala rahimahullah Asy-Syeikh atau Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال وقل رب اغفر وارحم wa anta khairur rahimin wa min dhalika ad'iyatu allati amara Allahu biha rasulahu wa ibadahu almu'minin faqala wa qul rabbir fir warham wa anta khairur rahimin. Dan dari doa yang kita dimotivasi, dibimbing untuk mengucapkannya atau memanjatkannya ke hadapan Allah. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul-Nya, demikian kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi doa-doa yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya dan hambanya kaum mukminin adalah doa faqala wa qul rabbighfir, dan katakanlah wahai Rabbku ampuni saya, warham dan rahmati saya wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang maha penyayang ataupun pengasih. Jadi kita harus dan jangan bosan mengucapkan apa? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, wa anta khairur rahimin. Dalam suratul Mukminun ayat ke-118. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Fahada tawassulun ila ilallah birububiyatih wa rahmatihil wasi'ah fi husulil khair. Dan ini merupakan bentuk tawassul seseorang kepada Allah dengan rububiyah Allah dan rahmanya yang maha luas di dalam perolehan atau mendapatkan kebaikan. Wadaf asyarri kullihi, dan di dalam menolak kejelekan semuanya. Wahiyal maghfirah, yaitu pengampunan. Allati tandafi'u bihal makruhat, yang dengan pengampunan ini ditolaklah segala macam apa yang dibenci. Segala apa yang tidak disenangi. Warrahmah allati tahsulu biha jami'ul mahbubat, dan dengan rahmah yang dengannya akan diperoleh seluruh apa yang dicintai. Doa ini diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi sebagaimana dalam suratul Mu'minun. Tentunya karena Allah yang mengajarkan, karenanya dikatakan ini adalah doa yang baik untuk diucapkan, dipanjatkan seorang hamba kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Karena kita dalam setiap perkaranya dari waktu ke waktu butuh pengampunan, butuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, butuh rahmanya. Butuh pengampunan dalam perkara-perkara yang mungkin dibenci oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memohon rahmah dalam perkara mendapatkan perkara yang kita mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktunya. Kita butuh pengampunan Allah, kita butuh rahmah dari Allah. Karena kalau dua ini kita bawa sampai kita wafat, yaitu kita diampuni, kita dirahmati, maka tentunya itu adalah kebahagiaan dan itu adalah keberuntungan yang hakiki. Kita diampuni, orang diampuni tidak akan diazab. Kita dirahmati, orang dirahmati akan ditempatkan di mana? Di dalam surganya. Tidak ada orang dirahmati ditempatkan di dalam neraka, tidak ada. Dirahmati pastinya ditempatkan dalam surga. Diampuni tentunya tidak akan diazab. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diazab. Seorang apabila diampuni oleh Allah, dia tidak akan diazab. Dan seorang kalau mendapatkan rahmat dari Allah, niscaya pula dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hamba ini masuknya ke dalam surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub. Yub. Naam. Kalau hamba itu diampuni, apakah dia diazab, disiksa? Ayub. Nggak tahu. Kalau nggak tahu bahaya nanti. Terpaksa bayar. Bayarnya banyak. Ustadz nggak mau yang ringan-ringan sekarang. Bayarnya yang besar-besar. Kalau seorang itu hamba diampuni, apakah berarti dia diazab? Hah? Apa yuk? Diazab? Tidak, tidak apa? Tidak diazab. Alhamdulillah. Hampir saja, nyaris, nyaris punya hutang besar. Kalau seorang hamba mendapatkan rahmah Ikrimah, kalau seorang hamba mendapatkan rahmah, tempatnya di mana? Tempatnya di pondok ini atau tempatnya di rumah? Hah? Di mana? Di surga. Nah, bagus, alhamdulillah. Surga. Karena hamba-hamba yang masuk surga hamba-hamba yang dirahmati. Taib. Ya tentunya pertanyaan sesuai dengan apa yang kita dengarkan keterangannya. Karena itu kita selalu disuruh untuk meminta ampun dan meminta kasih sayangnya, rahmanya. Wa qul rabbighfir warham Wa anta khairur rahimin. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi, dengan keterangan tadi, kita selalu meminta ampun, selalu meminta dirahmati oleh Allah dalam setiap waktunya. Karena setiap waktu kita bisa terjadi dua perkara. Bisa menyimpang, bisa dosa, bisa baik. Sehingga kita selalu minta ampun kalau itu penyimpangan, dan meminta dirahmati agar kita terus menjadi baik sampai kita kemudian mendapatkan anugerah Allah, yaitu surganya. Qala rahimahullah, wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waja'al li min ladunka sultanan nasira, dalam suratul Isra ayat yang ke-80. Demikian firman Allah, kita diperintahkan oleh Allah berdoa dengan doa ini. Kita diperintahkan, dihimbau, dibimbing untuk mengatakan doa ini seperti tadi, Rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Dan dalam ayatnya, Qul rabbighfir walham wa anta khairur rahimin. Demikian doa yang dibimbing kita untuk mengucapkannya, wa qul, dan katakanlah, Rabbi adkhilni, wahai Rabbku, masukkan saya mudakhala sidqin, ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan saya mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang benar. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, dan anugerahkan kepadaku dari sisimu kekuatan sebagai penolong. Wa qul rabbi dakhilni, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Fa hadha tawassul ila Allah, fa hadha tawassul ila Allah birububiyyatihi an takuna madakhila al-'abdi wa makharijahu an takuna madakhilul 'abd wa makharijuhu kulluha sidqa wa dhalika an takuna salihah khalisah liwajhillah maqrunan bil isti'anah billah wat tawakkul 'alaihi. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ini adalah juga tawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, agar tempat masuk seorang hamba dan tempat keluarnya semuanya benar. Yang demikian ini وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ صَالِحَ خَالِصَهْ لِوَجَهِ اللَّهِ. Yang demikian ini, yaitu tempat masuk yang benar, tempat keluar yang benar, apabila tempatnya atau keadaannya salih, khalisah liwajihillah, makrunatan bil isti'ana billah wa tawakkul alaihi, dengan mengikatnya dengan meminta tolong kepada Allah, atau dengan membarenginya dengan meminta tolong kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kita hambanya tadi telah kita katakan, dalam setiap waktu kita butuh pengampunan, kita butuh rahmah. Kita hambanya pula dalam setiap waktu sesuai dengan pergerakannya. Segala gerakannya yang zahir dan yang batin diinginkan membawa kepada keselamatan hamba tersebut. Karena itu, ketika kita bergerak, ketika kita berhenti, ketika kita masuk, ketika kita keluar, kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gerakan ini, menjadikan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, suatu yang bernilai ibadah di sisinya dan mendapatkan pahala darinya. Namun itu tidak didapatkan begitu saja, melainkan seorang yang beramal, bergerak, berbuat, apabila pertama dia niatkan untuk ibadah kepada Allah dan amalannya itu benar, salih khalisah, salihah khalisah. Dia niatkan dengan niatan yang benar dan terbimbing, bukan suatu yang menyimpang atau keluar dari bimbingan. Karena itu dikatakan harus salihah, harus baik, harus benar, dan harus niatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kegiatannya, harokatnya. Dan dengannya mungkin kita akan mendapatkan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Tidaklah aku ciptakan jin. Rafa, dengan siapa? Faros, agak berjauhan. Di sini, Rafa, dekat Afifi sini, lewat sini, ini. Nah, biar mendengarkan apa yang disampaikan yang lain juga, jangan ada yang tidak perhatian. Rahimahullah Syekh Mukbil dulu itu, ya memang ini pendidikan kepada para tulab. Kalau ada tulab yang tidak perhatian, rahimahullah, dijewer nih tulab. Jewer. Fulan, sini. Kamu saya lihat main-main. Jewer. Syekh Mukbil. Di hadapan mata kita. Jewer. Bukan dijewer, terkadang diselentik. Kalau sudah dikatakan nakal sekali, ya terpaksa tongkat di kepalanya. Tok. Supaya mendengarkan. Kalau tidak seperti ini, nantinya tidak mendengar. Atau kita perlu sedia tongkat. Rahimahullah. Sehingga dari kecil, yang besar, semuanya perhatian. Muridnya, tidak ada yang main-main. Muridnya dalam majlis itu bisa terkumpulkan sampai 3.000 orang. Bukan seperti 3.000, tidak ada yang main-main. Dari yang kecil sampai yang besar, tidak ada yang main. Semuanya mencatat, semuanya menulis, semuanya mendengar. Dulu qadarullah, saya baru datang karena ya matanya kita orang Indonesia sipit ya. Bukan matanya orang Arab kita ini. Matanya Indonesia. Ada sipit-sipitnya. Tahu sipit? Kecil. Dikiranya dari jauh Syekh melihat kita kayaknya kesannya ngantuk nih. Padahal saya tidak ngantuk sebetulnya. Terus terang saya tidak ngantuk. Tapi beliau lihat. Zaka, padahal jauh ini saya. Zaka ya Indonesia. Dibeginikan semua orang-orang nyingkir. Lahirnya tertuju ke kita. Nam anta ya bunayya naksan. Kamu ngantuk katanya. Anak bilang, "La ya Syekh." Itu Syekh Mukbil. Orang yang paling ujung 3.000. Fulan. Sampai ke sana suaranya. Kamu Fulan. Ana Syekh. Na'am anta. Setelah ditunjuk, ditanya. Artinya supaya semua perhatian. Kalau tidak seperti itu, tidak berhasil pendidikan nantinya. Jelas? Nah, dengan teguran Syekh itu sampai sekarang saya enggak lupa. Tertancap di kalbu, saya pernah kena tegur. Padahal ya kenyataannya memang mata kita sipit. Karena kita orang Indonesia beda dengan orang Arab, matanya gede. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi kita masih besar, ada lagi yang lebih sipit daripada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan. Sedikit baru kita cukupkan insyaAllah karena telah masuk waktu sholat isya. Jadi kalau seorang mau mendapatkan keadaan yang diridhoi, tempat masuknya, tempat keluarnya benar, tentunya dia niatkan karena Allah. Dan kemudian dia melakukan apa yang benar. Karena kalau dia niatkan karena Allah tapi dia mencuri misalnya, ya tidak benar. Niat saya ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam mencuri. Ya, ikhlas dalam mencuri. Ya tidak benar. Misal seperti itu, maka harus ikhlas dan benar. Salihah khalisah liwajhillah. Kemudian, karena kita seorang hamba, makruna bil isti'ana billah wa tawakkul alaihi, tentunya harus meminta tolong, menggandengkannya dengan meminta tolong kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya Allah tolong saya, bimbing saya. Kemudian dia bertawakal. Setelah dia meminta tolong, dia tawakal, dia serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan tadi, Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Selain tadi, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, ya Allah posisikan saya dengan posisi yang tepat. Saya bergerak ini benar. Saya bergerak ini benar. Benar dalam arti kata lain, saya mendapatkan pahala ibadah ikhlas karenamu dan tidak menyelisih petunjuk nabimu, tidak menyelisih petunjuk syariatmu. Benar, tepat. Tolong saya ya Allah, kepadamulah saya bertawakal, menyerahkan diri ini. Artinya hamba ini dia tidak pernah melihat dirinya sendiri, tetapi dia selalu melihat ada Rabbnya tabaraka wa ta'ala yang melihat, mengawasi, dan ada Rabbnya tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih, penyayang, dan penolong. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam semua gerakan kita, dalam semua harakat kita, semua amalan kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka ta'ah, dalam rangka mendapatkan apa yang dicintai dan apa yang diridhoi, dan inilah kesempurnaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Hendak ya, bentar. Bagaimana seorang mendapatkan tempat yang benar dalam gerakannya, posisi yang benar dalam gerakannya. Hat. Faros, endak. Rizky. Zaki, endak. Tadi sudah diterangkan bagaimana dia mendapatkan posisi tempat yang benar. Mudakhala sidqin wa mukhraja sidqin. Yang pertama, hat ya Zaki. Muhammad Junaidi, hat. Yang pertama, hat. Endak ya, Noval. Hat, sudah dijelaskan tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hat. Apa? Yang pertama bagaimana? Ada yang bisa? Fatur? Ahsan, harus niatnya ikhlas. Kemudian kemudian hat. Yahya. Harus baik, harus benar. Benar sesuai dengan petunjuk. Terus. Muhammad Sukabumi. Hat. Mahesa Indak. Gimana nak? Bertawakal. Naam, empat. Yang keempat antum datangkan. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Isti'anah minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi. Ya naam. Ishak. Ulangi empat-empatnya. Ayo. Jangan bertanya. Had. Niat. Ikhlas. Ikhlas terus. Harus baik. Bukan harus baik, harus benar. Benar sesuai dengan petunjuk terus. Isti'ana, terus bertawakal. Jadi dua ini harus ada, baru digandengkan dengan isti'ana, minta tolong. Karena kalau suatu amalan tanpa ditolong tidak akan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu saya beribadah ya Allah. Tetapi ya Allah, saya tolong untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, saya ditolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah isti'anah baru apa? Tawakkal. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Musa bisa ulangi? Hati ya Musa. Niat yang benar, ikhlas terus. Niat langsung bertawakal. Wah, korupsi namanya itu. Niat ikhlas dulu, ikhlas terus. Hah? Terus. Naam. Indak ya Ibnu Suhadi. Niatan ikhlas. Benar, terbimbing, terus. Isti'anah apa isti'anah itu? Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah, terus. Bertawakal. Kalau seperti ini kan kita masuk pelajarannya. Kalau tidak seperti ini, ya tidak masuk nantinya. Nah, nanti ada soal yang besar sekali, yang beratnya lebih berat dari masjid ini. Akan datang insyaAllah masanya, kalian siap-siap memikulnya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian.